إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني في الدين، رحمني الله وإياكم أجمعين. Kita pada pertemuan sebelumnya, pada pelajaran kita kitab tauhid, sudah masuk pada bab firman Allah Subhanahu wa taala: alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wama min qablik wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut waqad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudhillahum dalalan ba'ida. Tidakkah engkau melihat terhadap orang-orang yang mereka mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada dan apa yang diturunkan sebelummu, mereka ingin berhukum kepada tagut padahal mereka sudah diperintahkan untuk kufur, mengingkari tagut tersebut, dan syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Bab ini berbicara tentang at-tahakum ila ghairi ma'anzalallah. Tahakum, ihtikam, berhukum, mengambil hukum kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya kita akan merinci yang berkaitan dengan perkara ini. dari kalamnya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala pada kitab beliau Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid pada bab yang sebelumnya. Baik. Bab sebelumnya adalah man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahalallah wa tahlil ma ahal ma haramallah faqad ittakhadahum arbaba. Barang siapa yang mentaati ulama dan umara dalam menghalalkan, mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka telah menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan. Sekarang kita akan rinci berdasarkan kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kaitannya nanti dengan berhukum kepada apa? Kepada yang selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini cukup panjang. Mudah-mudahan cukup, kalau tidak nanti kita lanjut pertemuan berikutnya karena ini penting menurut anak. Wa'lam qala rahimahullahu taala wa'lam anna tiba'al ulama awil umara fi tahlili ma haramallah awil aqs yanqasimu ila thalathati aqsam. Ketahuilah bahwasannya mengikuti para ulama atau umara fi tahlil dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya terbagi menjadi tiga jenis. Al-awwal an yutabi'ahum fi dhalika radiyan biqaulihim muqaddiman lahu sakhitan li hukmillah. Yang pertama, dia mengikuti mereka pada perkara yang demikian, mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, menghalalkan apa yang diharamkan atau mengharamkan apa yang dihalalkan. Dia ridha dengan perkataan para ulama dan umara tersebut, mengedepankannya, mendahulukannya daripada syariat Allah. Bahkan dia benci, ya, marah terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa kafirun li'annahu kariha ma anzalallah. Maka kalau orang yang seperti ini kafir, karena dia membenci apa yang Allah turunkan. Fa'ahbatallahu amalah, Allah gugurkan amalan-amalan dia. Wala tahbutul a'malu illa bil kufr, dan tidaklah amalan-amalan itu gugur, yaitu semua amalan-amalan itu gugur kecuali karena kekufuran. Fakullu man kariha ma anzalallah fahuwa kafir. Maka siapapun yang membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir. Ini keadaan yang pertama. Dia ridha dan lebih mendahulukan perkataan ulama dan umara daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan benci terhadap apa yang diturunkan oleh Allah, maka hukumnya dia kafir. Keadaan yang kedua, an yutabi'ahum fi dhalika radiyan bihukmillah wa aliman bi annahu amsal wa aslah lil ibad wal bilad. Walakin lihawan fi nafsihi ikhtarah ka'annahu yuridu masalan wadhifa. Fahada la yakfur walakinnahu fasik walahu hukmu ghairihi minal usah. Dia mengikuti mereka dalam keadaan dia ridho dengan hukum Allah, dan dia tahu bahwasanya hukum Allah itu lebih mulia dan lebih baik untuk hamba dan negeri, ya, untuk ya semuanya. Tapi karena terkalahkan dengan hawa nafsu yang ada pada dirinya, akhirnya dia lebih memilih, ya, perkataan ulama dan umara yang menyelisihi hukum Allah. Seperti misalnya dia menginginkan wadhifah, ya, jabatan misalnya. Keadaan seperti ini kata Syekh, fahada la yakfur, ya, ini tidak kafir tapi fasik, dan dia hukumnya adalah hukum selainnya dari kalangan usah, yaitu dia hukumnya orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalis an yutabi'ahum jahilan fayadhunnu anna dhalika hukmullah fayanqasimu ila qismain. Yang ketiga, dia mengikuti mereka dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh. Ya. Dan menyangka bahwasannya yang demikian itu adalah hukmullah, adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan orang seperti ini. Ya, taklid. Fayanqasimu ila qismain, maka terbagi menjadi dua. Yang pertama, an yumkinahu an ya'rifal haqqa binafsih. Fahuwa mufarrid aw muqassir, fahuwa athim. Li'anna Allah amara bi su'ali ahli al-ilmi inda 'adamil ilm. Mungkin baginya untuk mengetahui hak, mengetahui yang benar. Ya, dia bisa seharusnya untuk mencari yang benar, tapi dia mufarrid aw muqassir. Ya, dia lalai. Dia anggap sepele, dia anggap, ya. Artinya di situ ada bentuk kelalaian, ada kekurangan yang dia lakukan. Kelalaian, kelengahan, ya, akhirnya dia tidak mengetahui. Dia memiliki kesempatan untuk belajar, dia tidak ambil. Itu namanya mufarid atau muqassir. Yang seperti ini dia berdosa. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertanya kepada ahlul ilm ketika dia tidak memiliki ilmunya. Ya, ini keadaan orang yang jahil yang pertama. Keadaan yang kedua, an la yakuna aliman wa la yumkinuhu ta'allum fayutabi'uhum taqlidan wa yadhunnu anna hadha huwal haqq. Ya. Dia bukan seorang yang alim dan dia tidak memiliki kesempatan untuk belajar. Mengikuti mereka karena taklid. Ya, sekedar taklid saja, mengekor saja. Dan menyangka bahwasannya ini adalah hak benaran. Fahuwa la syai'a alaihi, fahadha la syai'a alaihi. Li'annahu fa'ala ma umira bihi wa kana ma'dhuran bidzalik. Maka la syai'a alaihi, tidak ada hukum apa-apa terhadap orang ini. Dia melakukan apa yang diperintahkan padanya, ya, sepanjang pengetahuan dia. Wa kana ma'dzuran bidzalik, dia mendapatkan uzur. Ya, dia tahunya ulama itu cuma si A, dia enggak tahu yang lain. Dalam keadaan si A, nasallahu afiyah, yang dianggap sebagai alim, ya ternyata adalah ulama su misalnya. Ya, pengekor hawa nafsu. Dia memanfaatkan posisi dia yang dianggap sebagai alim untuk berfatwa sesuai dengan hawa nafsu dia. Dan banyak orang mengikuti karena kebodohannya. Ya, karena orang menyangka, berbaik sangka pada dia bahwasanya dia adalah seorang yang, ya, seorang yang alim, seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengikuti dia dalam keadaan demikian, ya mereka menyangka itu ahlul ilmu, ya mereka melakukan sebisa mereka. Ya. Tidak ada kesempatan untuk bertanya kepada selain dia. Karena itu walidzalika warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Karena itu ya terdapat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, "Inna man afta bi ghairi ilmin fa inna ma ismuhu 'ala man afta." Ya, barang siapa yang berfatwa tanpa ilmu, maka dosanya adalah ya bagi orang yang berfatwa tersebut. Qala law qulna bi ismihi bi khata'i ghairihi. Ya, kalau kita berkata bahwasanya dia berdosa, yaitu orang mengikuti fatwanya dikarenakan kesalahan orang lain, yaitu orang yang berfatwa tanpa ilmu tadi, la lazima min dhalikal harat wal masyaqqah wa lam yasikin nasu bi ahadin ihtimali khata'ihi. Ya, maka di situ akan terdapat suatu perkara yang sangat sulit. Orang tidak percaya kepada siapapun. Ya, karena kalau dia ngikuti ada kemungkinan dia salah. Kalau dia salah dia ikut berdosa. Enggak mau orang nanti. Ya, makanya berfatwa pun bukan sembarangan berfatwa. Ya, karena kalau kita keliru nanti, ya, dengan fatwa kita, sementara kita ilmunya pun tidak ada, ya, tapi karena sudah berjenggot, berjubah, dianggap alim, ya, orang bertanya kepada kita, gengsi rasanya kita tidak mau menjawab, akhirnya berfatwa tanpa ilmu. Apa akibatnya? Ya, berdosa. Kitanya berdosa berfatwa tanpa ilmu. Orang yang mengikuti fatwa kita, kita yang nanggung dosanya. Sallallahu alaihi wasallam. Fa in qila limadza la yaghfur ahlul qismi tsani? Ujiba innana law qulna bi kufrihim lazim min dhalika takfiru kulli sahibi ma'siyatin ya'rifu annahu 'asin lillah wa ya'lamu annahu hukmullah. Kalau ada yang bertanya, kenapa kelompok yang kedua? Kelompok yang kedua itu kembali yang tadi. Dia mengikuti ya, umara dan ulama. Dia tahu hukum Allah yang benar, tapi dia lebih memiliki perkataan mereka karena di situ terdapat dorongan hawa nafsu. Maka Syekh mengatakan hukumnya adalah hukum orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai kepada kekufuran. Kenapa tidak dikafirkan? Kata beliau, innana law qulna bi kufrihim, kalau kita katakan bahwasanya mereka kafir, maka konsekuensinya adalah mengkafirkan seluruh orang yang melakukan perbuatan maksiat. Dia mengetahui bahwasanya dia sedang bermaksiat kepada Allah dan dia tahu hukum Allah. Ya, nah ini harus kita pahami. Hukum Allah itu tidak hanya yang berkaitan dengan hukum had, ya, hukum pidana, ya, atau yang semisalnya, hukum Allah itu syariat Allah. Ya, hukum di antara hukum Allah kita tidak melihat disyariatkan untuk menundukkan pandangan kita, tidak melihat kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat, kita tahu itu salah, tapi kita tetap melihat. Ya. Kita tahu hukum Allah, kita tetap melakukan maksiat. Ya, apa hukumnya? Hukumnya orang bermaksiat. Hukumnya orang yang bermaksiat. Ya. Jangan dikira berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhukum kepada syariat Allah berkaitannya hanya dengan penguasa dan hukum yang dipakai mereka, bukan. Bukan hanya itu iya. Tapi kembali lagi kepada diri kita sendiri, kita ini sudah betul-betul berhukum dengan hukum Allah atau masih banyak pada diri kita, ya, celah yang mesti kita perbaiki, yang mesti kita tambal, yang mesti kita, ya, berapa banyak dosa yang kita lakukan secara sadar, bukan tidak sadar, secara sadar. Apakah ketika kita berbuat maksiat kita tahu itu maksiat berarti kita berhukum dengan hukum Allah? Ya enggak kan, berhukum dengan hukum selain Allah. Ya, makanya faedah berikutnya, faedah kata beliau, wasafa Allahu al-hakimina bighairi ma anzalallahu bi thalathati awsaf. Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka yang berhukum dengan dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah dengan tiga sifat. Yang pertama, semuanya ada pada surat Al-Maidah ayat 44, ayat 45 dan ayat 47. Allah Subhanahu wa taala firman pada ayat 44, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Ayat yang ke-45, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humud dhalimun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Wa qala ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Dengan tiga sifat. Ada yang kafir, ada yang zalim, ada yang fasik. Qala wa ikhtalafa ahlul ilmi fi dhalik. Dan ahlul ilmi mereka berbeda pendapat pada perkara ini. Faqila inna hadhil awsaf dimausufin wahid. Li'anna al-kafira zalim liqawlihi ta'ala wal kafiruna humud zalimun. Wa fasik liqawlihi ta'ala wa ammal ladhina fasaku fa ma'wahumun nar. Ay kafaru. Dikatakan bahwasannya, ya, walaupun tiga sifat di sini, tapi pada hakikatnya merujuk kepada satu sifat. Kenapa demikian? Karena orang kafir, mereka juga zalim. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal kafiruna humud zalimun, dan orang kafir mereka lah orang yang zalim. Begitu juga fasik, orang kafir mereka fasik. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Adapun orang-orang yang fasik, maka tempat mereka adalah neraka. Ai kafaru. Fasaqu ai kafaru. Fasik di sini maksudnya orang-orang kafir. Wa qila innahum limausufina muta'addidin wa innaha 'ala hasabil hukmi wa hadha huwa ar-rajih. Dan dikatakan bahwasanya ini adalah untuk Tiga sifat yang disebutkan dan sesuai dengan tingkatan hukumnya. Ya, dan ini yang rajih. Ada yang dihukumi kafir, ada yang dihukumi zalim, ada yang dihukumi fasik. Tidak serta-merta ya otomatis langsung dihukumi kafir. Ya, sebagaimana perkataan sekelompok orang. Qala fa yakunu kafiran fi thalathati ahwal. Ya, dan dia menjadi kafir pada tiga keadaan. Ya, pada tiga keadaan. Kalau ringkasnya tiga keadaan ini, ya, kalau dia berkeyakinan bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah, ya, atau menganggap hukum Allah sama dengan hukum selain Allah, atau menganggap hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah. Ya, ini tingkatannya, tiga keadaan. Dia berkata boleh berhukum dengan hukum selain Allah. Dia berkata sama saja hukum Allah dengan hukum selain Allah. Dia berkata hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah. Berkata dan berkeyakinan di sini. Baik, untuk kesimpulannya kita baca saja. Fayakunu kafiran fi thalathati ahwal. Dia menjadi kafir pada tiga keadaan. Yang pertama, idza taqada jawazal hukmi bi ghairi ma anzalallah. Dia berkeyakinan bolehnya berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah. Bidalili qaulihi ta'ala afa hukmul jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Ini kita akan bahas pada bab kita nanti. Fakulu ma khalafa hukmallah fa huwa min hukmil jahilah. Min hukmil al-jahiliyah. Setiap apa yang menyelisih hukum Allah maka itu termasuk hukum jahiliyah. Bidalil al-ijma'il qat'i ala annahu la yajuzul hukmu bi ghairi ma anzalallah. Falmuhil wal mubih lil hukmi bi ghairi ma anzalallah mukhalifun li ijma'il muslimin al-qat'i. Wa hadha kafir murtad wa dhalika kaman taqada hil az-zina aw al-khamri aw tahrim al-khubus aw al-laban. Ya, dengan dalil ijma' qat'i bahwasanya tidak boleh berhukum selain dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah, maka orang menghalalkan dan membolehkan untuk berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah, dia menyelisihi ijma'nya kaum muslimin secara qat'i dan hukumnya dia kafir murtad. Contohnya seorang yang meyakini halalnya zina dan khamar. Ya, sebenarnya kalau kita mau rinci dengan yang menjadi contoh ini juga syarahnya panjang. Ya, karena ini hal-hal yang disepakati keharamannya. Bukan tidak disepakati, zina, khamr, ya, au tahrimul khubz, au tahrima al khubzi awil laban. Orang berkeyakinan bahwasanya roti itu haram, susu itu haram, ya. Ini kan berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah, dalam keadaan yang halal dikatakan diyakini haram, yang haram diyakini halal. Yang kedua, idza taqada anna hukma ghairallahi mislu hukmillah. Kalau dia berkeyakinan hukum selain Allah seperti hukum Allah, dia menyamakan. Yang ketiga, idza taqada anna hukma ghairallahi ahsan min hukmillah. Ya, dia berkeyakinan bahwasanya hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah. Bidalili qaulihi ta'ala. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Ya, siapa yang lebih baik daripada Allah hukumnya, ya, bagi orang-orang yang meyakini. Fatadammanat al-ayatu anna hukmallahi ahsanul hukmi ahkam. Maka ayat ini mengandung bahwasanya hukum Allah adalah sebaik-baik hukum. Bidalili qawlihi ta'ala muqarriran dhalika alaysallahu bi ahkamil hakimin. ahkamil hakimin, juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan dan menetapkan demikian. Bukankah Allah yang bi ahkamil hakimin, yang lebih baik hukumnya? Fa idza kana Allahu ahsanal hakimin ahkaman wa huwa ahkamul hakimin, faman idda'a anna hukma ghairallahi mithlu hukmillah aw ahsan fa huwa kafir li annahu muqaddibun lil Qur'an. Ya. Kalau dia kalau ternyata hukum Allah itu adalah ya sebaik-baik hukum. Ya. Maka barang siapa yang mengklaim mengakui bahwasanya hukum selain Allah seperti hukum Allah atau lebih baik daripada hukum Allah, maka dia kafir karena dia mendustakan Al-Qur'an. Baik. Wa yakunu zaliman idza taqada annal hukma bima anzalallah ahsanul ahkam. Dia menjadi zalim hukumnya, dia menjadi seorang yang zalim kalau tadi dia menjadi kafir. Ya, yang hanya yang perlu kita ingatkan di sini adalah rincian seperti ini kembalikan kepada ulama. Ya. Untuk menentukan oh si fulan seperti ini, oh si fulan seperti ini. Ta'yin. Bukan levelnya kita. Tahu dirilah kita ini. Siapa sih kita ini? Ya. Disuruh baca Al-Fatihah mungkin masih banyak salahnya. Disuruh baca ayat mungkin masih banyak salahnya. Hafalan masih sekenanya. Bahasa Arab masih babak belur. Ya, kemudian kita berbicara dengan permasalahan yang besar. Ya, mengkafirkan seorang yang mengaku seorang muslim. Itu bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang ringan. Ya, kembalikan kepada ahlinya. Ya, dan sekali lagi ketika kita mempelajari ini, mempelajari tauhid, mempelajari bahaya kesyirikan, sebelum kita tunjuk orang, coba tunjuk diri kita sendiri. Ya, sudah sempurnakah kita menjadikan diri kita ini betul-betul berhukum dengan hukum Allah? Usaha kita bukan hanya sekedar kita sekarang dalam keadaan, tapi usaha kita sudah maksimal atau masih malas-malasan? Ya, upaya kita untuk memperbaiki diri kita. Itu yang lebih penting. Tauhid kita itu udah beres sebelum kita menilai tauhid orang lain. Ya. Bereskan dulu tauhid-tauhid kita. Sibukkan diri kita dengan diri-diri kita, jangan dengan orang lain. Maksudnya sibukkan diri kita untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada diri kita. Bukan untuk ya mencari-cari kekurangan yang ada pada orang lain. Ya, wallahi wallahi wallahi, seandainya kita menyibukkan diri kita dengan melihat kekurangan yang ada pada diri kita dan berusaha untuk memperbaikinya dengan ilmu tentunya, ya, kita sibukkan diri dengan taklim, belajar. Kita sibukkan diri kita dengan apa? Dengan zikrullah, membaca Al-Quran dan sebagainya. Sebagai upaya kita untuk memperbaiki diri-diri kita. Jangankan untuk ngomongi orang lain, kepikiran pun mungkin tidak. Kita sudah enggak lihat kekurangan orang lain karena kita sibuk melihat diri-diri kita. Melihat kekurangan daripada diri kita, enggak sempat kita ngurusin orang lain. Ya, tapi kalau kita lihat orang lain, oh dia gini-gini, oh dia gitu-gitu, dia gini-gitu. terabaikan dirinya sendiri, nasallahu alaihi. Ya. Kalau peribahasa lama mengatakan apa? Tungau di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Ya. Ini orang lama alias sudah sepuh pasti paham ini. Dosa orang dari jauh kelihatan. Tungau itu binatang kecil. Ya. Yang lewat aja depan mata kita enggak kelihatan. Tapi dosa orang kelihatan tampak, dosa kita enggak tampak. Masyaallah akhir. Kita baca sedikit lagi. Ya, supaya tidak nanggung. Qala wa yakunu zaliman idza taqada annal hukma bima anzalallahu ahsanal hukm ahkam wa annahu anfa lil ibad wal bilad wa annahu al wajib tatbiquhu walakin hamalahu al bughd wal hiqd lil mahkum alaihi hatta hakama bighairi ma anzalallahu fa huwa zalim. Dia menjadi zalim kalau dia meyakini bahwasanya hukum dengan apa yang diturunkan Allah adalah sebaik-baik hukum dan yang paling bermanfaat untuk hamba dan bangsa dan wajib untuk ditadbik, dipraktekkan. Tapi karena ya dia berhadapan misalnya dengan orang yang dia tidak suka, ya, dia benci terhadap orang itu, maka dia menghukumi orang itu dengan yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia zalim. Ya. Wa yakunu fasikan idza kana hukmuhu bighairi ma anzalallahu li hawan fi nafsihi ma'tiqadihi anna hukmallahi wal haq. Kalau dia berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah dikarenakan hawa nafsunya dengan keyakinan dia bahwasanya hukmullah, hukum Allah adalah hak, lakin hakama bighairihi li hawan fi nafsihi, tapi dia berhukum dengan selain hukum Allah karena hawa nafsu yang ada pada dirinya. Ay muhibbatan ay mahabbatan lima hakama bihi la karahata li hukmillah wala liyudirra ahadan liyadurra ahadan. Ya, karena dia suka terhadap apa yang dia hukumi dengan selain Allah, dengan selain hukum Allah tadi. Bukan karena dia tidak suka dengan hukum Allah, bukan karena dia ingin memadaratkan seseorang. Misru an yahkum li syakhsin ya li rashwatin rusya iyaha aw li kaunihi qariban aw sadiqan aw yatlubu min waraihi hajah. Ya, misalnya dia menangkan ya orang yang menjadi temannya, ya, atau karena dia menerima uang misalnya. Nah, ini dia fasik oleh sebab itu. Ya. Wa ma asbadah lika ma'tiqadihi bi anna hukmallahi wal amsal wal wajib ittiba'uhu. Dan yang semisalnya ya dalam keadaan dia meyakini bahwasanya hukumlah hukum Allah itu lebih mulia dan wajib untuk diikuti, maka dia fasik. Wa in kana aidan zaliman, dalam keadaan dia juga zalim, lakin wasful fiski fi haqqihi aula min wasfi adh-dhalim adh-dhulmi. Ya, akan tetapi ya walaupun dia juga zalim dalam keadaan ini, ya, sifat kefasikan pada haknya itu lebih utama daripada sifat kezaliman. Wallahu ta'ala alam. Ini yang berkaitan dengan ya berhukum-hukum serincian dari hukum berhukum kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada keadaan dia bisa jadi kafir, pada suatu keadaan bisa jadi dia zalim, pada keadaan yang lain dia bisa jadi fasik. Ya, siapa nanti yang merinci dan menghukuminya? Ya, itu adalah para ulama ahlul ilm, ya. Kita, tugas kita, kita mempelajarinya dan berusaha memperbaiki diri-diri kita, ya, untuk betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan konsekuensi dari tauhid adalah berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala.